Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada bab Hifdhus Sirr, menjaga rahasia. Ini adalah perkara yang kelihatannya remeh oleh sebagian manusia, akan tapi sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat penting. Penting bagi mereka yang hendak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian, karena sungguh perjanjian-perjanjian kalian itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Sampai kepada ucapan penulis, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ummul mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling alim umat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Maryam. Mana yang lebih afdal? Sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin wanita di muka bumi. Fatimah, Maryam, Khadijah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mana yang lebih afdal? Tiga saja sudah. Umat ini. Dari kalangan umat ini. Aisyah, Khadijah, Fatimah, radhiyallahu ta'ala anhunna. Mana yang lebih afdal di antara mereka bertiga? Aisyah. Khadijah. Wah, khilaf para ulama. Mana yang afdal? Jangan terburu-buru, dirinci dulu. Kalau Khadijah, tidak ada yang lebih afdal dari sisi hartanya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanan pengorbanan beliau terhadap harta, spirit, hasungan-hasungan, kelembutan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang ketika Rasulullah takut melihat Jibril alaihi salam, karena tubuh yang besar, disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan sosok aslinya, lututnya sampai ke ufuk langit, besar sekali. Dan takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zalimuni, zalimuni, lindungi aku, selimutilah aku." Maka yang menyelimuti Rasul adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika sang suami dalam keadaan takut melihat sesuatu yang asing, yang sebelumnya tidak pernah beliau melihat wujud yang besar seperti Jibril alaihissalam, maka takut, manusiawi, wajar. Kemudian ketika sedang takut, maka sang istri mengingatkan kepada suaminya, bukankah kamu adalah orang yang jujur, bukankah kamu penyambung tali silaturahmi, bukankah kamu disebutkan kebaikan-kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin, orang yang terpercaya, tidak pernah kamu melakukan kejahatan. Wallahi, maka sungguh demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hatinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini teguran buat para ummahat. Ketika melihat suaminya ditagih hutang berbagai macam mara bahaya meliputi hati suaminya, ketakutan. Istrinya bilang apa? Rasain. Dibilang juga apa? Ada kayak gini? Ada. Ini pelajaran buat para ummahat. Hendaknya mereka berkhutbah sebagaimana mereka para salaf Nam, berbuat baik kepada suaminya, diberikan ketenangan, maka tenang. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nam, dari sisi harta, maka tidak ada yang bisa membandingkan Khadijah. Tidak bisa dibandingkan dengan yang selainnya. Oleh sebab itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naam kedatangan tamu yang mirip dengan Khadijah, maka disambut dengan baik, yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu. Manusiawi, wajar. Kemudian kalau dari sisi ilmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dirinci, Khadijah afdal dari sisi apa? Sedekahnya, pengorbanan beliau terhadap al-Islam radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari sisi ilmu, tidak ada yang bisa mengalahkan ilmunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Abu Hurairah Al-Abbas Abdul Muttalib berfatwa bahwasanya seorang yang junub itu tidak boleh puasa meskipun waktu Al-Fajr sudah masuk, kemudian dalam keadaan junub, maka tidak boleh dia berpuasa. Ini fatwa Abu Hurairah dan juga Al-Abbas Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Maka ketika Aisyah mendengarkan akan hal ini, maka dibantah. Dibantah dengan ucapan yang baik. Rahimahullah. Ini kebiasaannya. Kebiasaan para salaf kita ketika membantah dengan ucapan-ucapan doa. Disisipkan doa. Jangan cuma asal bantah saja. Sikat sana, sikat sinilah. Rahmahnya mereka para ahlus sunnah. Para salaf. Oleh sebab itu ahlus sunnah wal jamaah disebutkan juga sebagai ahlur rahmah. Orang-orang yang memiliki kasih sayang. Ini ahlus sunnah, ahlur rahmah disebutnya. Disebutkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi pernah ketika subuh dalam keadaan junub dan beliau berpuasa. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka beliau katakan, hunna a'lamu minna. Mereka para istri-istri Nabi lebih paham tentang urusan keluarga ketimbang kami. Rujuk. Abu Hurairah rujuk. Ini dalam ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kalau dari sisi nasab, mana yang lebih afdal? Tentu Fatimah. Seafdal-afdalnya Aisyah bukan keturunan Nabi. Seafdal-afdalnya Khadijah bukan keturunan Nabi. Tapi Fatimah keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kunna atau kunna azwajun nabiyyi indahu. Kami, para istri-istri Nabi, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, indah di sisinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang paling baik kepada istrinya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairu li nisa'i. Dalam lafaz yang lain disebutkan li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan sungguh saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri saya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperhatikan hak-hak mereka para istri. Ini rukunnya mereka Nabi bersama istri-istrinya meskipun terjadi percikan, terjadi berbagai macam problema rumah tangga, tapi suami yang baik akan bisa merukunkan istri-istrinya. Tidak sebagaimana sebagian manusia yang mereka ta'adud. Kalau urusan ta'adud paling jago ya dalilnya. Ngomong paling kencang. Sunnah ini luar biasa. Urusan ta'adud kencang sekali. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Nggak tanggung-tanggung. Tahu dalilnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian istri-istri wanita-wanita yang baik menurut kalian. Dua, tiga, atau empat. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, luar biasa. Hukum asal menikah itu dua. Urusan nikah hafal sekali dalilnya. Tapi urusan hak-hak istri lupa. Sehingga berbagai macam problema terjadi. Dan na'udzubillah memalukan. Memalukan wajah salafin. Ketika terjadi antara madu yang satu dengan madu yang lain. Saling membinasakan. Terjadi ya. Jadi nah, na'udzubillah. Terjadi. Jam 3 malam bawa bayi. Jam 3 malam. Bawa bayi untuk menteror suaminya yang sedang jatah di istri kedua. Apa kata warga? Warga pedagang. Buka pintu, di bawah pohon bambu, ada perempuan, pakai cadar, bawa bayi. Bayinya nangis. Apa pikiran masyarakat? Setan. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini kekeliruan yang terjadi pada sebagian mereka manusia yang mereka semangat terhadap ta'adud tapi lupa terhadap hak-hak istrinya. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna azwajun nabi indahu. Kami para istri-istri Nabi duduk di sisi beliau. Ini kebiasaan Nabi. Mengumpulkan memberikan kesempatan, menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan istri-istri beliau. Dikumpulkan. Faqbalat Fatimah, ketika kami sedang kumpul, tiba-tiba muncul Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tamshi, datang kepada kami dan beliau berjalan. Apa kata Aisyah? Ma tukhti'ush mishyatuha min mishyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Aisyah, sungguh tidak salah sedikit pun jalannya Fatimah dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama persis. Sama banget jalannya Fatimah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha, maka tatkala Rasulullah melihat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, rahhaba. Rahhaba itu menyambut biha dengan kedatangannya. Wa qala marhaban ya bunati, selamat datang. Ahlan wa sahlan, wahai putriku. Tsumma ajlasaha, kemudian beliau memberikan tempat duduk an yamini, di sebelah kanannya. Apa pelajaran bisa kita ambil? Apa pelajaran bisa kita ambil? Saya meletakkan sesuatu yang paling baik itu di sebelah kanan. Memberikan, memulai, itu dimulai dengan sebelah kanan. Memuliakan orang lain untuk diduduk, untuk mempersilahkan duduk, maka dipersilahkan duduk sebelah kanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, pelajaran selanjutnya kira-kira apa? Apa, Zaid? Apa? Zaid menyambut tamu, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian apa lagi? Bolehnya berdiri menyambut tamu. Ketika duduk, diri menyambut tamu. Ini diperkenankan. Marhaban ya bunati, selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasa an yamini aw an shimalih. Di sini ragu rawinya atau Aisyah ragu. Kemudian beliau didudukkan sebelah kanan atau sebelah kirinya. Tsumma saraha fabakat. Di sinilah letak pendalilan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia, membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fabakat, maka menangislah beliau. Bukaan syadidan, menangis dengan tersedu-sedu. Kencang sekali nangisnya. Terisak-isak. Falamma ra'a jaza'aha, maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Fatimah menangis terisak-isak, saraha saniyatan, fadaikat, maka diberikanlah kabar gembira. Diberikan rahasia yang kedua kalinya, fadaikat, maka tertawa. Tadi menangis, langsung ketawa. Fakultulah, maka aku katakan, aku bertanya kepada putriku Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, khassaki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirar. Wahai Fatimah, putriku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan dirimu min baini nisa'ihi bisirar, dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Di antara seluruh wanita yang berkumpul ternyata kamu. Kamu mendapatkan rahasia. Summa anti tabkin, kemudian kamu menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, aku bertanya kepadanya. Sal Tuhan. Maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanyakan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri anti? Qalat, beliau berkata, ma kuntu la afsha'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Sungguh saya tidak akan menyebarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menyebarkan ucapan yang telah menjadi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syahidnya. Meskipun kepada ibunya sendiri, meskipun kepada ummul mukminin, kalau sifat rahasia, rahasia. jangan pernah berani dibongkar. Falamatu wafiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, maka tatkala Rasul telah wafat, aku katakan, azamtu alayki binalli alayki minal haqq. Aku telah berazam, sudah berjanji, berniat dengan kuat atas dirimu, maksudnya betul-betul saya akan hampiri dirimu. Binalli alayki minal haqq, daripada apa-apa sesuatu yang hak ada pada dirimu. Ini semangatnya Aisyah. Jangan dikatakan bahwasanya Aisyah pengen tahu urusan rumah tangga, pengen tahu urusan Rasulullah dengan putrinya. Jangan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang semangat terhadap al-ilmu. Jangan-jangan ada suatu amalan yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu taala anha sehingga akan ketinggalan dari keutamaan tersebut. Lama hadatsini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah kepada diri anti. Faqalat, maka Fatimah berkata, ammal an fa na'am, kalau sekarang ya, karena Rasul sudah wafat, maka iya, saya akan katakan. Amma hina sarani fil marratil ula adaun, bisikan yang pertama, dibisikan oleh Rasul kepada bapak saya, kepada diri saya, fa'akhbirni, beliau mengkabarkan kepada saya, anna Jibril kana yu'aridul Qur'ana fi kulli sanatin maratan aw maratain. Sesungguhnya Jibril alaihissalam biasanya datang, yu'ariduhu, ini diartikan membaca. Membaca Al-Quran pada setiap sana, setiap tahun, maratan aw maratain, sekali atau dua kali. Setiap tahun dan biasanya bulan Ramadan. Setiap tahun Jibril alaihissalam turun ke muka bumi untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam 30 juz. Dan terkadang Nabi yang menyimaknya. Nabi membaca, Jibril mendengar. Kadang gantian, Jibril alaihissalam membaca, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimaknya. Apa faedah dari sini? Gimana? Ah, soleh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan ini? Apa ya kira-kira ya? Padahal lah, kali. Gimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kenapa? Disyariatkan ya, hendaknya kalian para penuntut ilmu untuk mencari akran. Mencari teman dekat untuk saling tukar ilmu. Dihidupkan suasana kalian. Waktu yang kalian lalui, diisi dengan ilmu. Sebagaimana teman-teman di Yaman, subhanallah, semangat mereka luar biasa. Ketika mereka ada yang mau sahur, besok misalnya, puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian ternyata dia terlelap, tidur, semalam murajaah. Dibangunkan sama temannya. Aki, bangun. Kamu mau puasa besok. Ayo, sahur, sahur. Tasahur fa'inna fi sahur barokah. Ayo, sahurlah kamu. Dibawakan hadis. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Min hadis iman ya, akhi? Ditanya. Hadis apa itu? Dalam keadaan tidur, bisa jawab ya. Anas bin Malik mutafakun alaih. InsyaAllah. Kayak gitu. Iya. Dibiasakan. Jangan cuma bisanya. Gimana bisnisnya? Kalau bisnis luar biasa. Pagi, siang, sore dibicarakan. Ilmu. Dibiasakan ilmu. Ini akran. Ini kebiasaan para salaf. Rahimahumullahu jami'an. Di antaranya Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan siapa? Gurunya Imam Syafi'i itu Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ketika mendapatkan Imam Ahmad Waqi' ibn al-Jarrah salat di masjidnya. Ketika selesai daripada zikirnya, maka Imam Ahmad keluar menunggu di depan pintu. Imam Waqi' selesai dari zikirnya keluar dicegat. Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Terus ditanyakan. Hari ini, hari ini, hari ini sampai muadzin subuh datang. Ini mereka semangat sekali terhadap al-ilmu. Inilah salaf kita. Yang terkenal bukan mujaradud da'wah, bukan hanya ucapan-ucapan saya salafi. Ucapan-ucapan yang tanpa bukti. Karena salaf terdahulu yang sangat terkenal pada diri mereka al-ilmu wal amal, ilmu dan amalan. Ini mereka. Dan mereka berkudwah kepada nabi mereka sallallahu alaihi wasallam ketika menjadikan Jibril sebagai akran. Teman untuk saling tukar hafalan. Kemudian kata Nabi atau kata Aisyah, dan juga kata Fatimah, wa annahu aradahu al-an marratain. Adapun sekarang, pada tahun ini, ternyata Rasulullah SAW dan juga Jibril menawar atau membacakan Al-Quran dalam satu tahun ini dua kali. Gak seperti biasanya. Biasanya, setiap tahun satu kali membaca Quran. Tapi ternyata pada tahun ini beliau membaca dua kali. Apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Lihat ucapan Rasul. Wa inni la aral ajal illa qad iqtaraba. Dan saya tidak memandang bahwasanya kecuali ajalku ini sudah dekat. Ini kata siapa? Kata Rasul kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa pelajaran yang bisa diambil? Jibril biasanya setahun itu sekali, tapi pada tahun ini dua kali. Dan menurut saya, ini menunjukkan akan dekatnya ajal saya. Apa pelajaran bisa diambil di sini? Apa, Pak? Gimana? Ini apa? Anak-anak belum kenal semua ini. Gimana kira-kira? Apa? Ya, saya antum lagi deh. Yang kenal. Bolehnya seorang berfirasat. Iya. Nabi SAW berfirasat di sini. Tapi dengan catatan, ada qarinah-qarinah yang menunjukkan kepada kejadian yang akan difirasatkan. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Melihat Jibril biasanya sekali. Tapi ternyata kok ini dua kali, ada apa ini? Kemungkinan besar ini adalah ajal. Demikian. Maka wasiat dari Nabi SAW, fattaqillaha wasbiri. Maka dihafalkan lafadznya. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah wa Fatimah. Wasbiri. Dan sabarlah kamu di dalam ketakwaan. Fainau ni'mas salafu ana laki. Inilah syahidnya. Sesungguhnya, sebaik-baik salaf pada dirimu, atau sebaik-baiknya salaf adalah saya. Untukmu. Jadi salaf bukan nama yang asing. Jadi salaf adalah bukan nama kelompok. Tapi salaf adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama beliau bahwasanya beliau adalah pendahulu. Sementara pendahulu bahasa Arabnya adalah as-salaf, fa innahu ni'mal salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah saya untukmu. Sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau dulu mereka mengatakan salaf adalah penamaan yang bid'ah. Ternyata baca kitab dalam Sahih Muslim ternyata didapati nikmat salaf ana laki, sebaik-baik salaf bagimu adalah saya, maka perebutan. Saya juga salafi. Ikhwanul Muslimin juga salafi. Ya, di pondok-pondok Bogor, nah banyak di sana. Pondok salafi modern, padahal isinya apa? Ngajarin sihir. Tapi mereka menamakan diri sebagai salafi. Jadi perebutan sekarang. Karena salaf adalah nama yang suci. Nama yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul s.a.w. menyebutkan sebagai dirinya sendiri. Fa'innahu ni'mas salaf adalah sesungguhnya sebaik-baik salaf. Untukmu adalah saya. Bapak itu, maka aku pun menangis. Buka illadhi ra'aiti. Dengan tangisan yang sedih sekali. Sebagaimana kamu melihat saya. Falama ra'a jaza'i sarani thaniyah. Maka tatkala beliau, bapak saya, yaitu Nabi SAW, melihat diri saya sudah terisak-isak. Maka beliau membisikkan kepada diri saya dengan bisikan yang kedua kalinya. Faqala, ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Apakah kamu ridho kalau kamu dijadikan oleh Allah sebagai sayyidah, pemimpin nisa'il mu'minin, pemimpin wanita orang-orang yang beriman. Au sayyidata nisa'i hadil ummah, pemimpin wanitanya umat ini. Qadahiktu dahkil ladhi ra'aiti muttafaqun alaih. Maka aku pun tertawa, aku pun tersenyum. Dakhilladhi ra'aiti, sebagaimana senyuman yang kamu lihat. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa hadha lafzul muslim. Dan ini lafadznya punya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Demikian. Salaf adalah Rasul sallallahu alaihi alaihi wasallam. Bukan kelompok-kelompok yang baru, bukan penamaan yang bid'ah, akan tapi adalah penamaan yang sudah diberikan nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyatakan la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, tidak celah, tidak aib bagi seorang yang menisbatkan, menamakan dirinya dengan kalimat salaf. Beliau katakan bal ijma alaihi, bahkan justru ijma, telah sepakat. Telah sepakat mereka kaum muslimin untuk menerima kalimat salaf. Wa antasiba ilaihi aw a'azza ilaihi, atau seorang boleh untuk menisbatkan diri kepadanya saya salafi, atau dia memuliakan dirinya dengan salafi, saya bangga jadi seorang salafi, itu boleh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna madhhab salaf la yakunu ila haqqan, atau kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwa, beliau katakan karena sesungguhnya madhab salaf itu tidaklah berjalan kecuali di atas al-haq. Ini beliau katakan rahimahullahu taala. Akan tapi barakallahu fikum, ternyata kalimat salaf ini disalahartikan oleh sebagian mereka manusia. Di antara mereka salaf itu adalah yang paling keras. Yang enggak keras bukan salaf. Akhirnya ucapannya muncul, ucapan-ucapan yang tidak layak untuk didengar. Ada salaf yang keras, salaf yang lembek. Wah, ini kurang kental salafinya ini. Akhirnya bilang apa? Ada salafi kental, ada salafi encer. Ini ucapan-ucapan yang keliru. Padahal salaf adalah kalimat yang hak, bukan kalimat yang batil. Tidak memilah dan tidak memilih. Memasukkan kepada Islam, kepada seluruh keislaman. Tidak mengambil saatnya keras. Islam keras, Islam lembek, tidak demikian. Kapan keras? Ya keras. Kapan lembek? Ya lembek. Kapan dia harus lunak? Maka lunak. Oleh sebab itu, ada kadang sebagian manusia ketika dibacakan kitab adab, gak suka. Kenapa harus adab? Lebih baik manhaj. Semakin kuat manhajnya, semakin salaf kamu. La haula wa la quwwata illa billah. Apakah manhaj tidak termasuk padanya adab? Nah, kita akan bacakan. Nah, bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak termasuk daripada manhaj. Adab termasuk daripada akidah. Beliau menyatakan dalam kitab yang agung Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kitab Aqidah Al-Wasitiyah yang dibacakan oleh mereka para ulama di majlis-majlis mereka. Majlis-majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai ucapan beliau. Waslun thumma hum ma'a hadhihi al-usul, kemudian mereka Ahlus Sunnah di atas pondasi ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Alamatu jabahul asy-syari'ah, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh syariat al-Islam. Wa yarana iqamatal haji wal jihad, mereka memandang bahwasanya wajibnya menegakkan haji wal jihad dan juga jihad, wal jum'ah dan juga jumat, wal a'yad dan juga id, mal umara, bersama pemimpin kaum muslimin, abraron kanu au fujjaron, apakah pemimpin yang baik atau yang zalim. Wa yuhafaduna ala jama'ati, mereka menjaga diri-diri mereka agar senantiasa di atas jamaah. Wa yadinuna bin nasihah, mereka beragama dengan nasihat, saling menasihati lil ummah, untuk umat. Wa yataqiduna ma'na qawli, mereka meyakini dengan ucapan Nabi, al mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dhum ba'dho, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Wa syabaka baina asabi'i, kemudian beliau menggabungkan di antara kedua tangannya. Wa qawluhu, dan juga ucapan Nabi, matalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin, fitawatihim, pada kecintaan mereka, wa tarahumihim, dan kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dan juga kelembutan mereka sesama mereka, kama salil jasad, seperti satu jasad. Idza syaka minhu 'adwun, kalau satu bagian terasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, bil huma wasar, dengan pusing dan begadang. Perutnya sakit, maka mulutnya enggak enak untuk makan, dan seterusnya. Wa yamuruna bis sabri indal bala, Ahlus Sunnah memerintahkan manusia agar bersabar, indal bala, ketika datang musibah-musibah. Wa syukr, demikian pula memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Waridha bimuril qada, dan juga bersyukur ketika lapang, dan ridha ketika datang qada, qada takdir-takdir yang baik. Wa yad'un, inilah syahidnya, ucapan Syekhul Islam. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, manhaj. Akhlak, adab termasuk akhlaknya ahlu sunnah. Dan termasuk akidah, termasuk manhaj. Wa yad'una ila makarimil akhlaq. Ahlu sunnah wal jamaah menyeru manusia kepada perbaikan akhlak. Makarim, kemuliaan. Wa mahasinil amal, menyeru manusia agar berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik. Wa yataqiduna ma'na qawlih, mereka meyakini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia, manusia yang paling sempurna keimanannya adalah akhlaknya yang paling baik. Lihat, apakah manhaj dibedakan dengan akhlak? Apakah akhlak tidak termasuk daripada akidah? Apakah akhlak tidak termasuk dengan manhaj? Wallahi termasuk. Oleh sebab itu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fi silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam al-Islam kafatan, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah dan jangan memisah-misahkan. Akhlak adalah bagian daripada din. Akhlak bagian daripada agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebagus-bagusnya akhlak, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Wayandibun atau wayandabuna ila antasila man qata'ak. Perhatikan ucapan beliau. Syekhul Islam yang terkenal dikatakan Syekhul Islam, baik siapa namanya? Belajar ya. Kenal nama ulama. Ngaji sekian tahun. Ibnu Taimiyah siapa? Siapa ya? Tak kenal. Kasihan. Almaru ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kalau kalian cinta dengan Abu Bakar, cinta dengan Umar, cinta dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka yakin hadis tersebut, kalian akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh sebab itu Anas bin Malik mengatakan apa? Demi Allah, saya tidak sanggup, tidak akan bisa amalan saya menyamin Abu Bakar dengan Umar. Tapi saya percaya dengan hadis ini. Senang sekali Anas. Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan hadis tersebut. Karena saya cinta kepada Rasul, saya cinta Abu Bakar dan Umar. Dan saya harapkan saya akan dikumpulkan bersama mereka. Meskipun amalannya enggak sama. Siapa Ibn Taimiyah? Amalan kita enggak akan bisa. Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan, sampai detik ini yang mendekati Syekhul Islam ilmunya enggak ada. Bukan sama ya. Mendekati aja. Sampai seperti Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, enggak ada. Enggak ditemui sampai detik ini. Lantas bagaimana menyamai? Enggak akan ada. Ini Syekhul Islam, Ibn Taimiyah. Tapi siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdul Halim Al-Harani. Rahimahullah ta'ala. Ahsanakallah. Beliau menyatakan mereka ahlu sunnah. Menyeru manusia untuk menyambung orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka benci kalian, tidak suka dengan kalian, maka sambung. Sambung tali silaturahmi. Wa ta'ti man haramak, memberi kepada orang-orang yang bakhil, menahan hartanya kepada kalian, kamu beri. Wa ta'fu an zalamak, amman zalamak, dan maafkan orang-orang yang telah mendzalimimu. Inilah dakwahnya ahlu sunnah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam semesta, itulah yang dikenal. Ahlu sunnah wal jamaah arhamun nas lin nas arhamul khalq lil khalq. Sebaik-baik manusia, orang yang paling lembut terhadap manusia ya ahlu sunnah. Orang yang paling tahu urusan al-haq ya ahlu sunnah. Mereka memaafkan kepada orang-orang yang telah mendzaliminya. Dan subhanallah, telah terjadi sesuatu yang sangat indah pada diri Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Naam, ketika beliau sedang sholat malam, tiba-tiba mendengarkan suara gaduh. Beliau sedang sholat rahimahullahu ta'ala. Selesai sholat, daripada sholat malamnya, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ada apa? Kok ribut-ribut? Dikatakan, ya abati, wahai bapak kami, sesungguhnya telah kemasukan maling rumah kita. Ada maling rumah kita. Kemasukan maling. Apa kata beliau? Rahimahullahu ta'ala, mana maling? Ditanya, mana malingnya? Setelah ditanya, anak-anak menjawab, sekarang sudah aman, masuk ke kandang polisi. sudah penjara. Abadan. Jangan. Jangan sampai orang tersebut masuk ke kantor polisi. Karena orang yang mencuri mesti ada alasannya. Kenapa? Di sana negeri baik ya. Arab Saudi negeri baik. Gak mungkin terjadi kemalingan. Kecuali mesti ada sesuatu yang kepepet. Tapi sekarang sudah masuk kantor polisi. Panggil. Syekh bin Baz punya kekuasaan. Mufti. Rahimahullah ta'ala. Bahwa dipanggil. Jam 3 malam. Kantor polisi. Kembalikan maling tersebut. Kemudian dihadapkan kepada Syekh. Rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana lembutnya Syekh. Rahimahullah ta'ala ditanya dulu. Telah sampai. Tidak langsung, antum maling ya, kenapa maling antum? Lah, dia menyuruh makan. Silakan makan. Duduk, makan. Setelah makan, nam diajak sholat witir, setelah itu masuk kepada sholat subuh. Setelah sholat subuh, ternyata digandeng sama Syekh rahimahullah ta'ala digandeng. Sampai sholat subuh, selesai zikir, kemudian ternyata ada pelajaran. Yang mengisi adalah Syekh yang mulia, Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Pelajaran tafsir. Pada subuh. Ternyata maling ini adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang betul-betul kepepet. Ternyata dikatakan ini orang tua siapa ini. Kok bisa duduk di atas majlis ini? Jangan-jangan orang mulia ini. Maka diberitik berbisik. Ditanyakan kepada tetangganya. Siapa orang ini? Hada Syekh bin Baz. Ini Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Menangis malingnya. Karena malingnya itulah penuntut ilmu tapi yang kepepet. Yang dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga mencuri. Maka menangis. La ilaha illallah. Syekh kami, orang yang mulia ternyata saya curi rumahnya. Maka setelah selesai dari ta'lim, kembali diapit tangannya. Kemudian diajak bicara sama Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Kemudian minta maaf ya Syekh, terpaksa demikian. Ditanyakan, ada apa dengan dirimu? Dikatakan bahwasanya orang tuanya operasi, saya pinjam sana sini tidak mendapatkan uang sekitar 10.000 rial. Dan Syekh bin Baz, nam kita pernah mendapatkan kabar dari teman-teman, beliau gajinya sekitar 80 ribu rial. Sekali hanti kali, berapa? 80 ribu kali berapa? 2.500 ya? Berarti besar lah. 8 ribu dikali 2.500 sama dengan banyak. Rahimahullah ta'ala. Maka ketika beliau mendapatkan kabar orang ini, nam, butuh dana yang cukup besar, Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengeluarkan uangnya dari sakunya sekitar 15 ribu atau 20 ribu. Dua kali dapat. Butuhnya cuma 10 ribu, tapi dikasih 20 ribu. Maka tulap ini, yang maling ini, dia menyatakan, lah kami butuh cuma 10 ribu saja, Syekh. Lah, 10 ribu untuk bapakmu, 5 ribu untuk istrimu, 5 ribu untuk dirimu. Ini Syekh bin Baz. Subhanallah. Maka keluarlah. Keluar dalam keadaan diberikan tiket menuju ke Pakistan. Ini orang Pakistan. Urdun. Kemudian, sampai ke rumah, ternyata orang tuanya sehat walafiah, bisa dioperasi dan sehat. Keluarganya mendapatkan nafkah bagi ya keluarganya. Kemudian mendapatkan kabar kembali ke Saudi, ternyata Syekh bin Baz sudah meninggal. Sedihlah. Maling ini menangis, bahkan ketika sedang duduk bersama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, enggak kuat. Beliau menangis. Karena haru terhadap perbuatan Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ya ikhwah, bagaimana akhlak bisa menyentuh hati seseorang hamba. Mungkin subhanallah kita bisa mengatakan qala Allah, qala Rasul, tapi masyarakat kadang mereka tidak mendapatkan hidayah. Disebabkan qala Allah, qala Rasul, tapi mereka mendapatkan hidayah ketika qala Allah, qala Rasul, kalian amalkan. Ucapan kalian, perbuatan kalian kepada tetangga-tetangga kalian. Seperti apa yang disarankan oleh Syekh. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyambung orang-orang yang memutus tali silaturahmi kepada dirimu. Memberikan kepada orang-orang yang bakhil kepada dirimu. Dan memaafkan orang-orang yang zalim kepada dirimu. Ini dakwah. Kamu mengamalkan ilmu yang kamu pelajari. Inilah seruan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perhatikan, jangan anggap enteng. Permasalahan akhlak. Wa yamuruna bi birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan supaya berlaku baik kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, wa husnil jiwar, dan juga berlaku baik kepada tetangga, meskipun kepada yang kafir sekalipun. Kalau dia bukan harbi, boleh kita berikan hadiah. Sebagaimana ketika ditanya Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah taala tentang bolehkah kita memberikan hadiah kepada tetangga kita Nasrani Yahudi, jawabannya apa? Siapa yang larang kalian? Boleh, jaiz. Karena Allah berfirman, "La yanhaqukumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Jawaban beliau, sesungguhnya Allah tidak melarang kepada kalian untuk berlaku baik kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangimu, yang tidak mengusir kamu daripada rumah-rumahmu. Silakan. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Untuk kalian berlaku baik, untuk kalian berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sungguh Allah cinta kepada mereka orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil, baik kepada orang-orang yang baik meskipun kafir. Ini seruan yang dianjurkan oleh Ahlus Sunnah. Sebagaimana Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyembelih seekor kambing kemudian ditinggal pergi. Setelah kembali ke rumahnya, yang ditanyakan apa? Bukan sudah matang apa belum, dijadikan tongseng atau tengkleng lah. Yang ditanyakan apa? Apakah tetangga kita Yahudi sudah dapat? La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ucapan beliau dicatat sebagai hadis yang sahih, penunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak minad din. Akhlak itu bagian yang besar daripada din, bagian agama. Bahkan ditanyakan, apakah tetangga kita Yahud sudah mendapatkan daging? Subhanallah. Lihat akhlaknya salaf. Al-ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa rifqi bil mamluk, dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan juga mereka para musafir, dan seterusnya. Banyak sekali akhlak yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Naam, kesimpulan daripada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang itu wajib untuk menjaga rahasia. Kemudian hendaknya seorang itu mencari akran, mencari teman sejawat untuk menjaga dirinya dari gangguan-gangguan asyaitan. Menjaga ilmu, menjaga agama, cari teman-teman yang baik. Dan Allah telah isyaratkan untuk menjauhi teman-teman yang jelek. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingatkan sama Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, tetaplah kamu duduk. Duduklah kamu bersama orang-orang yang 'ashyi, atau orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah bil 'ashyi wal ghada, ketika sore dan ketika petang. Ketika pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya ketika Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam, ada seorang tokoh, seorang kaya, miliarder pada zamannya, mengatakan, seandainya kamu duduk, seandainya kamu pergi meninggalkan tempat duduk itu, maksudnya jangan duduk dengan Abdullah bin Mas'ud, jangan duduk dengan Abu Hurairah, mereka fakir, miskin, duduk sama kami orang-orang kaya. Kalau kami kaya, dan orang-orang di belakang kami, pembantu-pembantu, karyawan-karyawan kami, itu akan masuk Islam. Kalau kami sudah masuk Islam, kalau kami dapat hidayah, maka mereka akan ikut. Kalau kamu dekat dengan saya, otomatis orang-orang bawah kami akan ikut kepada kamu. Demikian katanya. Maka Allah tegur, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una bil wadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah ketika pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Mungkin sampai sini sudah isya. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.